wal'iyadu yakunu lidaf'i syarwi wal'iyad liatalabila khair. Kita telah mengetahui beberapa jenis isti'adah. Ada yang berbentuk ibadah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun sama merupakan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, permintaan perlindungan yang diperuntukkan atau diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal, al-mayyit, ataukah kepada al-jin, kepada syaitan, dan ini merupakan kesyirikan, syirkun akbar, syirik besar. Adapun meminta perlindungan kepada makhluk yang hadir, hayyun qadirun hadirun, hidup, hadir, lagi mampu memberikan perlindungan, maka termasuk perkara yang dibolehkan, tidak tergolong kesyirikan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibaca pada pertemuan yang lalu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bihi. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung dari fitnah, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Seorang yang mencari perlindungan dari kejahatan yang dikhawatirkan, yang mengancam keselamatan dirinya atau keluarganya, maka boleh dia meminta perlindungan tersebut kepada aparat keamanan, kepolisian, yang memang tugas mereka memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, kaum muslimin, nah, para penduduk. Maka itu menjadi perkara yang dibolehkan. Hadis yang dibaca pada pertemuan yang lalu menunjukkan hal tersebut. Kita lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, qultu wa hiya minal ibadati allati amarallahu ta'ala biha ibadahu. Al-isti'adha ini merupakan termasuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk melakukannya. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun falyasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan mengganggumu, menggodamu, maka berlindung dirilah engkau kepada Allah, sesungguhnya dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa amsalu dzalika fil qur'ani kadzir. Semisal ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Kaqaulihi, seperti firman Allah taala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Famakana ibadatan lillahi fasarfu li ghairillahi syirkun. Maka apa saja yang merupakan ibadah kepada Allah, memalingkannya kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Dalam ayat ini, beberapa ayat tadi, Allah perintahkan untuk hamba ini beristi'adah kepada Allah, menunjukkan isti'adah itu termasuk ibadah. Karena ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memperuntukkannya kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah meninggal, kepada para syaitan, para jin, maka kepada bebatuan, pepohonan, atau tempat yang dianggap keramat, ini seluruhnya merupakan kesyirikan, syirkun akbar. Fil ibadah, dalam ibadah. Faman sarafa syai'an min hadhil ibadati li ghairillah faqad ja'alahu syarikan lillahi fi ibadatihi. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja sesuatu dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu tadi sebagai tandingan, sekutu bagi Allah dalam peribadahan. Wa naza'a rabba fi ilahiyyatihi, dan dia telah menanggalkan, melepaskan Allah Subhanahu wa taala ar-Rabb dalam keesaannya dalam diibadahi. Kama anna man shalla lillahi wa shalla li ghairihi yakunu 'abidan li ghairillah, sebagaimana orang yang salat untuk Allah di samping itu dia juga salat untuk selain Allah, maka berarti dia menjadi penyembah kepada selain Allah. Wala farqa, tidak ada bedanya antara salat dengan ibadah yang lain seperti al-isti'adzah. Ibadah apa saja jika diperuntukkan kepada selain Allah, maka berarti pelakunya terjatuh ke dalam syirkun akbar, syirik besar. Kama sayati taqriruhu qariban insyaallah, sebagaimana akan datang penetapannya sebentar lagi insyaallah taala. Taib, ini mukaddimah dari bab yang ke-12 ini. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wa qulullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Berkata musannif rahimahullah, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan manusia yang berlindung diri kepada sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo, rohaqo, maka mereka semakin menambahkan kepada mereka rohaqo, ketakutan, bisa pula bermakna keangkuhan, kesombongan, kesesatan. Ahlu tafsir memiliki dua pendapat dalam menafsirkan dhamir al-waw dan dhamir nasab hum. Fa'il pada kata fazaduhum, mereka akan menambahkan kepada mereka. Mereka yang pertama dengan mereka yang kedua ini siapa? Pendapat yang pertama mengatakan mereka pertama dalam sebagai fa'il dalam kata ini, yang dimaksud adalah dari kalangan manusia. Fazaduhum, maka manusia yang berlindung diri kepada jin tersebut semakin menambahkan kepada mereka, kalangan jin tersebut, rahaqan, keangkuhan, kesombongan, kesesatan, semakin menyimpang mereka. Demikian pula pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya. Waw yang dimaksud dalam kalimat fazaduhum ini kembali kepada para jin. Yani fazaduhum rahaqa, para jin tersebut akan menambahkan kepada mereka, para manusia ini, rahaqan, ketakutan, semakin takut dan semakin tunduk mereka terhadap jin tersebut. Qala syarih rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, ay kunna nara anna lana fadlan 'alal insi li'annahum kanu ya'uduna bina. Yani maksudnya kata jin tersebut, kami memandang bahwa kami memiliki keutamaan, kelebihan atas manusia ini, atas orang-orang ini, karena mereka berlindung diri kepada kami, yakni kepada syaitan, kepada jin tersebut. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan mutawahishan kama kanat 'adatul 'arabi fi jahiliyyatiha ya'uduna bi 'azimi dzalikal makani minal janni an yusibahum syai'un bisu'in. Yakni mereka dari kalangan ahlul jahiliyah dahulu, apabila singgah di suatu lembah atau tempat asing, maka sebagaimana kebiasaan kaum Arab di masa jahiliyah dahulu, maka mereka berlindung diri kepada pembesar, kepada ketua, kepada pemimpin tempat tersebut dari kalangan jin, dari menimpa kepada mereka sesuatu kejelekan. Ya, jadi mereka berlindung kepada penguasanya dari hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh pengikutnya, oleh anggotanya, oleh rakyatnya, masyarakatnya dari kalangan jin. Sehingga kalau pemimpinnya sudah memberikan perlindungan menurut anggapan dan keyakinan mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Terjatuh ke dalam kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada kalangan jin. Wa dzalika anna rajula minal arabi kana idza amsa biwadin qafrin wa khafa ala nafsihi faqala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Yang demikian itu kalau seseorang dari kalangan Arab jika tiba di sore hari, petang hari, ya, menjelang malam, dia tiba di sebuah lembah terpencil, ya. Tentunya kalau malam hari tidak bisa melakukan perjalanan. Dia dalam perjalanan safar, tiba sore hari, dia tidak atau belum menemukan kampung terdekat. Akhirnya dia bermalam di lembah, suatu lembah yang asing bagi dia, yang terpencil. Nah, maka dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Lalu dia mengatakan, aku berlindung, kata dia. Ya, aku berlindung, kata dia, dengan atau kepada pemimpin lembah ini dari sufaha'i qaumi, orang-orang bodohnya kaumnya, yakni para pengikutnya kaumnya. Dia berlindung kepada pemimpinnya, kepada tokohnya, pembesarnya. Yuridu kabirul jin, yang dia maksud adalah pembesar jinnya. Qala Mujahid, kanu idza habatu wadiyan yaqulun, mereka ini jika singgah atau turun di suatu lembah, mereka mengatakan, na'udhu bi'azimi hadri, kami berlindung kepada pembesarnya lembah ini. Fazaduhum rahaqa, maka mereka menambahkan kepada mereka rahaqa. Qala zadu al-kufra wa tughyanan, zadul kufara tughyanan, maka mereka manusia ini akan menambahkan kepada orang-orang kafir dari kalangan jin tersebut tughyanan, melampaui batas, keangkuhan, kesombongan. Rawahu Ibn Abdillah, rawahu Abad Ibn Humaid wa Abdul Mundir. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abad Ibn Humaid dan Ibnul Mundir rahimahumullah. Nah, berarti ini kesyirikan, perbuatan kaum jahiliyah dahulu yang Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Berarti siapa saja yang melakukan semakna dengan ini, na'udzubillah, dia terjatuh ke dalam kesyirikan yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Dia singgah di suatu lembah, dia masuk ke suatu hutan, atau dia menyeberang lautan, tiba di sebuah tempat yang dianggap angker atau keramat atau menakutkan, lalu dia berlindung diri kepada jinnya, kepada yang dia anggap penguasa tempat tersebut, dengan berbagai bentuk permintaan perlindungan, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Nah, di sebagian kapal ketika melakukan perjalanan safar ke lautan, ketika melewati sebuah tempat atau daerah yang mereka anggap keramat, karena mungkin ada pernah kecelakaan di tempat itu kapal tenggelam, maka mereka berusaha mencari perlindungan dengan melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Ya, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, menghanyutkan nasi tumpeng misalkan, ya, atau sesajian misalkan di tempat itu, ya, dengan anggapan hal itu bisa menjadi tameng atau pelindung mereka. Itu semacam meminta perlindungan agar pelayaran mereka diselamatkan atau tidak mendapatkan musibah atau bencana. Na'udzubillah, hal yang sama, hal semakna yang sama yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Qala rahimahullah wa qala Ibnu Katsir, lamma ra'atil jinnu anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum, zaduhum rahaqan ay khawfan wa irhaban wa zu'ran. Ini makna yang kedua. Tatkala kaum jin itu melihat bahwa manusia, orang-orang yang singgah di lembah tadi, itu ternyata berlindung diri, meminta perlindungan atau mencari perlindungan kepada mereka dari kalangan jin, ya, karena mereka takut, ya, atas gangguan jin tersebut. Zaduhum rahaqa, maka kaum jin tersebut semakin menambahkan rahaqa kepada mereka, yakni khaufan, semakin ditakut-takuti, wa irhaban, semakin diteror, wa zu'ran, semakin dibuat panik dan cemas. Ya, nah, tiba-tiba pohonnya bergetar misalkan, atau angin bertiup kencang misalkan, atau ditakut-takuti, muncul suara-suara misalkan, atau apa saja, sehingga mereka semakin takut, ya, semakin percaya dengan keyakinan kaum jahiliyah tersebut. Hatta yabqu ashadda minhum makhafatan wa akthar ta'awudan bihim, sehingga manusia tadi semakin menjadi takut dan semakin besar, semakin berharap mendapatkan perlindungan kepada atau dari kaum jin tersebut, semakin ditakut-takuti. Demikianlah jika kelemahan iman, demikianlah jika tertimpa kelemahan akidah, akan justru semakin melemahkan dan semakin merendahkan seseorang. Iyadan billah. Kama qala Qatada, sebagaimana yang disebutkan oleh Qatada rahimahullah, fazaduhum rahaqan ay ithman, mereka semakin menambahkan kepada mereka rahaqan, yakni ithman, wazdadat al-jinnu alaihim bidzalika jara'atan, dan semakin bertambah kepada kaum jin tersebut kelancangan, keberanian untuk semakin angkuh dan melampaui batas dalam hal keinginan untuk disembah dan diibadahi. Qala Suddi, berkata Suddi, kana rajulu yakhruj yu'nam, kana rajulu yukhriju bi ahlihi aw yakhruju bi ahlihi fayatil arda fayanziluha fayaqul a'udhu bi sayyidi hadal wadi minal jinni an udharwa fihi aw mali aw waladi aw masyiyati. Seseorang keluar bersama keluarganya, lalu dia mendatangi suatu tempat, dia singgahi, lalu kemudian dia mengatakan, dia berlindung diri, aku berlindung kepada sayyidnya, tokohnya lembah ini dari kalangan jin, dari aku dimudaratkan, dicelakakan, atau hartaku, atau anakku, atau hewan tungganganku, atau hewan peliharaanku. Coba lihat, dia khawatir keselamatan dirinya atau keselamatan orang-orang yang menyertainya, maka dia pun meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada kalangan jin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian tempat, sebagian daerah, mereka percaya ya, karena keyakinan kufur yang ada pada mereka, keyakinan kesyirikan yang ada pada mereka, mereka percaya bahwa ada dari kalangan syaitan yang bisa menimpakan kemudaratan, ya, ada dari kalangan jin yang bisa mencelakakan orang-orang, sehingga mereka berusaha untuk mencari atau meminta perlindungan, ya, kepada para jin yang mereka anggap berkuasa untuk bisa melindungi tamu-tamu mereka, ya. Lalu kemudian mereka pun melakukan berbagai hal yang dianggap, yang diyakini bisa mendapatkan perlindungan tadi. Seperti contoh, di sebagian daerah, baik hotel atau ke tempat penginapan, dalam menyambut tamu yang datang ke mereka, mereka mengalungkan kalung bunga atau yang semacamnya kepada tamu-tamu tersebut, dengan anggapan bahwa kalung tadi, bunga atau yang semacamnya, itu sebagai bentuk permintaan perlindungan, ya, kepada jin atau syaitan, ya, atau jin yang mereka anggap berkuasa, agar bisa memberikan perlindungan kepada mereka dari gangguan jin yang jahat atau masyarakat atau pengikutnya, sehingga tokoh jin itu bisa memberikan perlindungan dengan kalung atau sesuatu yang digalungkan atau yang diikatkan kepada tubuh mereka tadi. Nah, ini bisa termasuk kepada jimat, dan bisa pula dikategorikan meminta perlindungan kepada para jin tersebut. Ini, ya, dia mengkhawatirkan keselamatan baik dirinya atau orang lain di sekitarnya, lalu dia melakukan hal ini, meminta perlindungan kepada selain Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus cerdas, harus selektif, harus memperhatikan. Nah, tidak serta-merta menerima atau mengikuti kebiasaan yang beredar atau yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, sebelum tahu jelas bahwa apa yang dilakukan itu bersih dan terlepas dari berbagai kesyirikan. Nah, qala rahimahullah, qala fa idza adza bi min dunillah rahaqathumul jinnu al adza inda dzalik. Apabila mereka telah berlindung diri kepada jin tersebut dari selain Allah, maka jin tadi akan mencegah diri, akan menahan dari menimpakan adza, gangguan saat itu, sehingga mereka semakin percaya. Naam. Wa dzakara an Ibnu Abi Hatim bi sanadin an ila Ikrimah nahwa dzalik. Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ikrimah tabi'i rahimahullah semisal hal tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. Lalu Syekh rahimahullah melanjutkan, sepakat para ulama bahwa tidak boleh seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, berkata Mulla Ali Qari Al-Hanafi, la tajuzu al-isti'adza bil jinni, faqad dhamma Allahu al-kafirin 'ala dhalik. Tidak boleh manusia ini meminta perlindungan kepada jin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang kafir atas hal tersebut. Wa dzakara al-ayah, lalu beliau rahimahullah menyebutkan ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-126, artinya, dan ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, lalu kemudian Allah mengatakan, wahai ma'syaral jin, sungguh kalian telah banyak mempengaruhi manusia, dan berkata tokoh-tokoh mereka, wali-wali mereka dari kalangan jin, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din. Perhatikan lafaz ini penting. Allah berfirman, lalu kemudian para wali-wali mereka dari kalangan ins, afwan, awliya'u minal insi, para wali-wali mereka dari kalangan manusia, mereka berkata, beralasan, wahai Rabb kami, sebagian kami telah istamta'ah, telah mendapatkan kenikmatan, telah mendapatkan manfaat dari sebagian yang lain, lalu sampai kepada kami ajal kami yang telah engkau tetapkan kepada kami. Saling mendapatkan manfaat. Lalu Allah berfirman, qala an-naru mathwakum, neraka merupakan tempat kembali kalian, kekal di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu maha hakim, maha alim, maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, ya, Allah telah berkehendak, telah menetapkan orang-orang yang meninggal, yang mati di atas kesyirikan, syirkul akbar, maka tempat mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Nah, fastamta al insu bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi. Kaum jin telah mendapatkan kenikmatan, manfaat dari kalangan jin, ya, di mana kebutuhan-kebutuhan mereka didapatkan, terpenuhi, dan bisa terpenuhi keinginan perintah-perintah mereka ketika mereka memerintahkan kaum jin tersebut. Coba lihat, manusia itu berarti telah mendapatkan manfaat dari kalangan jin tersebut ketika mereka berinteraksi dalam kehidupan dunia dengan meminta perlindungan atau bantuan dari kalangan jin tadi. Kebutuhan mereka didapati. Mereka ingin tidak diganggu, akhirnya mereka dapatkan keinginan dunia mereka tadi. Mereka ingin terselamatkan dari gangguan jin yang lain, ya, maka mereka pun mendapatkan, memperoleh apa yang mereka inginkan. Wa ikhbaruhu bi syai'in minal mughayyabat. Terkadang pula para jin tadi bisa memberitakan kepada mereka sedikit sesuatu dari perkara-perkara gaib. Ada bisikan-bisikan gaib, ya, terkait apa yang akan terjadi atau apa yang telah menimpa. Bisa dengan izin Allah, karena memang para jin mereka mencuri berita dari langit, ya, sehingga terkadang mereka mendapatkan sedikit dari berita-berita yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kejadiannya tersebut. Nah, itu kemudian diberitakan kepada manusia, sehingga manusia yang menerima berita tersebut seolah-olah semakin percaya dan semakin meyakini tentang kebenaran apa yang disampaikan dari kalangan kaum jin tersebut, padahal telah dibumbuhi dan telah ditambahi berbagai kedustaan. Ini manfaat yang didapatkan dari kalangan jin. Wastimta'ul jinni bil insi ta'zimuhu iyyah wasti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Demikian pula kaum jin mendapatkan manfaat, nikmat dari kalangan manusia tadi, berupa manusia itu mengagungkannya, manusia itu meminta perlindungan kepadanya dan tunduk kepadanya. Intaha mulakhasa. Subhanallah, ini berita besar. Ini faedah besar yang menunjukkan kepada kita bahwa diharamkan, tidak dibolehkan untuk meminta perlindungan kepada jin tersebut, dan itu kesyirikan. Demikian pula dari sini kita mengetahui sebuah faedah atau keterangan sebagaimana yang disebutkan para ulama, bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada jin dalam perkara apapun. Kalau ini meminta perlindungan, lebih umum lagi, tidak dibolehkan meminta bantuan kepada para jin tersebut, apapun bentuknya. Nah, meskipun kata mereka untuk sesuatu yang baik, za'man. Nah, mereka mengaku-ngaku tersebut meminta bantuan jin untuk melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Misalkan, terlarang, tidak dibolehkan. Meminta bantuan jin misalnya untuk membunuh atau mencelakakan seseorang yang dianggap zalim misalkan, tidak dibolehkan. Meminta bantuan jin dari orang yang kesurupan, bertanya tentang namanya, tentang keadaannya, tentang apa saja yang mereka inginkan, berdialog dengan jin yang masuk atau mempengaruhi seseorang yang kesurupan tadi, naudzubillah. Ini pun terlarang, tidak dibolehkan. Nah, ketika dia telah masuk kepada manusia tersebut, menunjukkan minimalnya dia fasik, sehingga tidak dianggap ucapannya, meskipun dia mengatakan dia sebagai seorang muslim atau dia telah masuk Islam. Nah, wa ma yudrik, dari mana engkau tahu dia jujur dalam ucapannya, sementara dia di alam gaib, manusia di alam nyata, di alam zahir. Naam, alaniyah. Ya. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin jin tersebut akan membantu manusia yang meminta bantuan kepadanya, kecuali dia akan mendapatkan manfaat dengan bantuan yang ia berikan. Minimal ketundukan. Minimal ketundukan. Ya. Apa saja? Kamu akan dibantu. Kamu akan bisa mempelajari tenaga dalam ini. Kamu akan bisa memukul orang dari jarak jauh. Atau kamu akan kebal dengan senjata tajam atau yang semisalnya. Tapi ada syarat. Syaratnya kamu puasa 3 hari. Syaratnya kamu gak boleh ngomong kayak gini. Ya. Syaratnya kamu harus mengucapkan ucapan ini. Ucapan apa saja. Ya. Meskipun ucapannya terlihat kok baik ya. Ucapan misalnya iya, atau ucapan baik, atau ucapan apa saja. Ketika dia mengucapkan ucapan tadi, menunjukkan dia telah tunduk kepada persyaratan jin tersebut. Ah, ini yang dimaksud. Salah satu manfaat yang didapat jin dari manusia tadi, manusia itu mengagungkannya, manusia itu tunduk kepadanya, menuruti permintaannya. Ini yang Allah ingatkan ketika manusia mengatakan wa qala auliyauhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami telah mendapatkan manfaat dari sebagian yang lain, dan itu kesyirikan. Allah sebutkan di akhir ayatnya qala an-naru maswaakum, neraka merupakan tempat kembali kalian. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti tidak dibolehkan meminta bantu kepada jin tersebut dalam perkara apapun. Qala rahimahullah, intaha mulakhasa, selesai penukilan secara ringkas. Qala al-musannif, terakhir berkata musannif sebagai faedah dari penjelasan ini, wa fihi anna kauna syai'i yahsul bihi manfa'atun dunyawiyatun la yadullu ala annahu laysa minasyirki. Dalam penjelasan ini ada faedah bahwa sesuatu itu terjadi, sesuatu itu terwujud berupa manfaat duniawi, tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu bukan syirik. Tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh dan benar. Dia datang ke kuburan, dia minta permintaannya, lalu kemudian terkabulkan. Buktinya terjadi kok. Buktinya saya selamat kok. buktinya kebutuhan saya terpenuhi. Itu tidak menunjukkan benarnya yang dilakukan. Itu tidak menunjukkan bahwa yang dilakukan itu bukan kesyirikan. Tidak. Tidak ada pengaruhnya. Dia dapat atau tidak, terpenuhi keinginannya atau tidak, itu bukan tolak ukur apa yang dia perbuat itu benar atau tidak, kesyirikan atau bukan kesyirikan. Bukan itu tolak ukurnya. Ibadah, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, sedikit banyaknya, jika diperuntukkan kepada selain Allah, maka menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkul akbar. Nas'alallah la'afiyata wassalamah. Jadi jangan terpengaruh jika terpenuhi sebuah bentuk kesyirikan, itu menjadi sebab terpenuhi keinginan. Jangan terpengaruh, jangan tertipu, lalu kemudian meyakini sesuatu itu benar. Salah. Nah, dia mengucapkan sebuah kalimat, lalu kemudian orang tidak mampu mendekatinya. Mereka akan terlempar karena dia punya tenaga dalam. Lalu kemudian meyakini bahwa sesuatu itu benar karena terbukti. Jika yang dilakukan itu merupakan kesyirikan, maka itu kesyirikan meskipun terwujud keinginannya. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga seluruh kaum muslimin dari berbagai kesyirikan. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyah wa salamah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.